Dan memang aku berat hati, tapi panjang kodemu angel dipahami. Noraimu petang dedek, marai sirang mat saya tambah sayang, rasa pusing-pusing, gendang tangan, ayo kita pilih.